Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi tentang permasalahan imamah dan sikap mereka kepada yang mengingkarinya atau menolak masalah wilayah dan kepemimpinan seorang imam dari mereka. Hal ini dalam referensi-referensi mereka dengan tegas mereka katakan sebagai bentuk kekufuran, disebutkan oleh Yusuf Al-Bahrani dalam kitabnya Hadaiqun Nadhirah, walaita syi'ri ayu farqin baina man kafara billahi wa rasulih wa baina man kafara bil a'immah ma'athubuti qawnil imamati min usulid din. Tidak ada beda antara yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah, dengan yang kafir kepada imam-imam kami. Karena itu termasuk pokok-pokok agama. Demikian pula disebutkan oleh Baghir Al-Majlisi dalam Biharul Anwar jilid 23 390, ketahuilah diitlakannya lafaz syirik dan kufur, artinya dihukumi kafir dan musyrik orang yang tidak meyakini keimamahan Amirul Mukminin dan imam-imam yang setelahnya. Ini mereka hukumi kafir dan dianggap musyrik jika tidak mempercayai imam-imam mereka. Wah, demikian pula mereka yakini yang mengingkari itu dikekalkan di neraka abadi, selama-lamanya disiksa di dalam neraka karena mengingkari imam mereka. Demikian pula perkara yang sama disebutkan oleh An-Najafi dalam Jawahirul Kalam jilid 662, bahwa yang benar dalam mazhab mereka bahwa imamah pokok-pokok agama, dan kafirnya orang yang mengingkari imam itu juga perkara pokok di dalam agama. Artinya dipastikan sebagai dasar pokok keyakinan mereka kafir orang yang mengingkari imam-imam mereka. Ini yang kemudian menjadi dasar utama yang karenanya mereka mengkafirkan setiap yang berbeda dengan mereka dan tidak mengimani atau menolak ajaran mereka, imam-imam mereka. Sehingga karenanya mereka anggap musuh, dan bukan hanya itu, mereka hukumi nyawa dan darahnya halal, demikian pula hartanya. Seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, mereka namakan Ahlus Sunnah dengan nama Nawasib atau Nasibah, yang artinya yang memusuhi. Ini mereka menamakan Ahlus Sunnah Nawasib karena mereka anggap memusuhi Ahlul Bait, keluarga Rasul SAW atau keluarga Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, dan tidak mengimani imamahnya mereka. Dijuluki oleh mereka Nawasib, yang memusuhi, padahal Ahlus Sunnah tentunya tidak memusuhi mereka. Mereka para sahabat Ali, Hasan, Husain, sahabat Rasul yang mulia, dan mereka berlepas diri dari setiap seruan dan ajaran batil yang diusung oleh kaum Syiah yang melampaui batas dan melebih-lebihkan mereka. Kita tentunya di dalam Islam, di dalam sunnah, diajarkan mencintai, menghormati, dan memuliakan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Mereka kita cintai karena merekalah yang Allah pilih menemani Rasul SAW, mendampingi beliau di dalam dakwah, mengawal dan membela, memperjuangkan Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Dari sini kemudian kaum Rafidhah, kaum Syiah, menyebutkan tentang keyakinan mereka yang sangat berbahaya terkait sikap mereka kepada Ahlus Sunnah atau kepada umat Islam secara umum. Antara lain yang dinukilkan oleh Al-Hurr Al-Amili dalam Wasailus Syiah 18 halaman 463, demikian pula Ni'matullah Al-Jazairi dalam Anwar Nu'maniyah 2 halaman 307, menyebutkan jawaz qatlihim wastibahatu amwalihim, bolehnya membunuh mereka muslimin yang tidak mengimani ajaran mereka, dan halalnya harta benda mereka untuk diambil dan dirampas. Padahal tentunya di dalam Islam sebelumnya perlu kita tahu, perkara itu perkara besar. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tunjukkan hidayah, kita diajari sunnah yang hak, bahwa nyawa dan harta itu besar nilainya, tidak boleh dipermainkan, tidak boleh diambil, tidak boleh disentuh tanpa hak. Makanya di Sahih Muslim dan yang lainnya, Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man ammana kafiran ala dami thumma ghadara bihi fa ana minal qatili bari walau kana muslima. Orang yang diberi kepercayaan menjaga seorang kafir kemudian dia bunuh, maka aku berlepas diri dari si pembunuhnya walaupun yang membunuh seorang muslim. Arti hadis ini begini, amanat itu dijunjung tinggi oleh Islam, oleh sunnah Rasul SAW. Jika seorang muslim dia beriman kepada Allah, diberi kepercayaan untuk menjaga seorang kafir. Ini si kafir ini membayar dia misalnya untuk menjaga nyawanya. Gampangnya jadi bodyguard, jadi pengawal pribadi. Lalu kemudian si muslim ini malah yang membunuh. Yang dibunuhnya orang kafir. Padahal dia diberi amanat, dibayar untuk menjaga nyawanya. Berarti kan khianat ini si muslim. Mengkhianati tuannya sendiri. Nah, di sini Rasulullah katakan, aku berlepas diri darinya. Di hari kiamat tidak akan dibela oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia muslim. Tapi perlakuan dia jelek. Salah besar. Dosa. Walaupun yang dia bunuh orang kafir. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Islam bukan kacau, bukan ajaran yang ngawur. Pokoknya kafir boleh dibunuh, pokoknya musyrik halal darahnya. Rasul berlepas diri dari perilaku semacam ini. Mulianya Islam. Mulianya sunnah. Tapi tidak demikian di dalam ajaran Syiah. Halal darah orang yang mengingkari imam mereka. Halal harta bendanya boleh diambil. Itu pula yang disebutkan di dalam Tahdzibul Ahkam. Itu pula yang disebutkan oleh Faith Al-Kashani. Bahwasanya yang lebih benar dalam ajaran mereka, setiap yang mengingkari imam berbeda dengan kami, maka dia telah kafir, bunuh dan ambil hartanya, kemudian bayarkan kepada kami seperlimanya, humus, serahkan kepada kami, kami yang dia sebagai pemerintahnya. Itu pula yang kemudian dikuatkan oleh Al-Khumaini, ma'ruf, yang beberapa lama memimpin Iran. Dalam Tahrirul Wasilah, jilid 1352, dia katakan yang benar dalam ajaran kami, bolehnya membunuh mereka yang mengingkari imam-imam mereka, ini muslim yang tidak sejalan dengannya, bolehnya diambil hartanya dengan cara apapun, dia membunuh dengan cara apapun, dia mengambil hartanya boleh. Mau menipu, mau ngerampok, mau mencuri boleh. Selama ini orang tidak mengimani imam. Selama ini orang tidak mengimani ajaran mereka. Dengan cara apapun kamu mau ambil hartanya boleh. Kamu mau ngerampas, mau memalak, kamu mau ngerampok, kamu mau bunuh, kamu ambil hartanya, kamu mau menipunya, kamu mau segala macam cara, boleh. Karena halal hartanya, dengan cara apapun kamu ambil. Na'udzubillah. Ini ajaran mereka. Harta di dalam Islam sangat dihargai, sangat dihormati. Haram di dalam Hajjatul Wada', Rasulullah sampaikan di hadapan umatnya, ala inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahui, nyawa kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram, tidak boleh kalian ambil tanpa hak. Seperti haramnya negeri ini, seperti haramnya bulan ini, Dzulhijjah, seperti haramnya hari ini. Jelas haramnya di dalam Islam, tidak boleh. Apalagi dengan cara-cara yang zalim, ngerampok, merampas. Tapi bagi mereka itu halal. Jangankan itu harta seorang muslim, Harta orang kafir pun haram untuk kita ambil. Bukan milik kita, bukan hak kita. Islam mengharamkan. Sunnah Rasul mengharamkan. Tidak boleh. Walaupun ini orang kafir misalnya. Kita tipu, kemudian kita ambil hartanya. Dirampok rumahnya. Haram, tidak boleh. Itu hak dia, harta dia. Dijaga oleh Islam. Sampai hukum yang begitu tegas ditetapkan oleh Allah, potong tangannya si pencuri, dia ngambil hak orang lain tanpa hak. Tapi ini menghalalkan. Selalu kalau diperhatikan ajaran Syiah bertolak belakang dengan tuntunan-tuntunan mulia dari Allah dan Rasulnya. Selalu ajaran Syiah 180 derajat berbeda dengan Islam, dengan sunnah. Tidak akan pernah bisa ketemu. Demikian pula disebutkan oleh para imam dan ulama mereka seperti Abu Solah dan Ibnu Idris, Sallar, Yusuf Al-Bahrani, Mirza Hasan Al-Ha'iri, dia sebutkan yang najis itu banyak, ada 12 macam. Dia sebutkan ini. Salah satu yang najis, dia sebutkan darah ahlus sunnah. Darah seorang muslim yang berbeda dengan mereka, itu najis darahnya. Bukan hanya dihalalkan untuk dibunuh, darahnya pun najis. Demikian mereka sebutkan dalam kitab-kitab ajaran dan referensi induk yang menjadi buku pegangan dalam ajaran mereka. Itu pula yang disebutkan oleh banyak dari tokoh-tokoh mereka, Al-Bahrani, demikian pula yang lainnya, Al-Jazairi Ni'matullah dalam Anwar Nu'maniyah jilid 2 halaman 306. Dia sebutkan bahwa ahlu sunnah itu najis. Bahkan dia tambahkan lebih jelek, lebih buruk, lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani dan Majus penyembah api. Ahlu sunnah lebih berbahaya darinya, kata mereka. Dan najisnya ahlus sunnah ini ijma' kesepakatan ulama-ulama mereka. Demikian Al-Jazairi dalam Anwar Nu'maniyah tadi jilid 2 halaman 306. Ini keyakinan mereka terkait ahlus sunnah. Nah, kalau orang sudah dianggap nyawanya halal, darahnya najis, hartanya halal, boleh seperti Khomeini katakan diambil dengan cara apapun, bagaimanapun kamu mendapatinya halal, maka tidaklah menjadi heran kalau kemudian banyak pengkhianatan-pengkhianatan, bahkan tragedi-tragedi berdarah yang mengakibatkan korban dan nyawa banyak umat Islam karena perilaku mereka, orang-orang Syiah, sepanjang sejarah. Bahkan kalau dilihat dari tarikh, itu semenjak awal munculnya mereka, khianat Kalau kemudian itu berada dan menjadi sifat seseorang, dia tidak akan segan-segan untuk berkhianat bahkan kepada orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling mencintai dia atau dia cintai, kalau sudah khianat itu menjadi watak, maka dia tidak akan malu untuk khianat kepada siapapun. Kepada Ali ibn Abi Thalib, tentunya di awal-awal zaman itu yang terbanyak yang menyuarakan pembelaan dan bersama Ali adalah orang-orang Kufah dan Basrah, Irak, yang memang di sana markas besar mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib berazam untuk mengajak mereka keluar ke arah Syam untuk perang, untuk memerangi kaum Khawarij yang memberontak dan melawan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka dari awal menyuarakan pembelaan kepada Ali. Ali semula di Madinah. Mereka yang kemudian kirim surat, kirim orang, delegasi, manggil-manggil Ali, kesini, datanglah ke kami, ke Kufah, ke Basrah, kami siap membela kamu, kami siap menolongmu, kami siap mengawal hidup, mati kami untukmu, bersama kamu, demikian. Maka Ali berangkat mendatangi mereka ke Kufah. Ketika Ali inginkan mereka berperang, nah sekarang bukan sekedar omongan, bukti yang ingin ditunjukkan. Diajak oleh Ali, persiapkan diri kalian, senjata kalian, kita berangkat untuk menyelesaikan para pemberontak. Di situ mereka katakan, Ali, kamu tahu, kami masih capek, pedang-pedang kami masih tumpul, perlu waktu untuk ditajamkan, diasah. Anak-anak panah juga kurang jumlahnya, ini, itu. Maka jangan sekarang, cari waktu, ini, itu. Dari situ Ali paham dan mengerti bahwa yang tumpul bukan pedangnya. Yang tumpul bukan anak panahnya. Tetapi semangat dan kesungguh-sungguhan mereka yang tumpul. Tidak ada kesungguh-sungguhan untuk membela Ali bin Abi Thalib. Sementara persenjataan mencukupi, tapi dasar memang khianat dan tidak ada kesungguhan dalam pembelaan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mereka akui sebagai imamnya, sebagai yang mereka tokohkan nomor satu, mereka campakkan begitu saja. Bahkan bukan hanya itu, di dalam tarikh Tabari disebutkan bahwa pasukan Syam sudah mulai bergerak menuju Irak di perbatasan-perbatasan Kufah, perbatasan Basrah kala itu. Direbut beberapa desa yang menjadi perbatasan. Mereka disuruh gerak oleh Ali. Ini pasukan lawan sudah dekat di perbatasan. Kita harus gerak, kita harus melawan. Tetap mereka enggak mau. Menyesal Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka. Sehingga beliau katakan penyesalannya dalam bait syair yang beliau katakan, kalian sama seperti dob. Dob seperti biawak. Kalau ada orang, bukannya kalian keluar dengan berani melawan, malah kalian lari sembunyi di liang-liang. Dob lari di liangnya. Artinya kalian lari bersembunyi di rumah-rumah kalian. Maka al-maghrur man ghorortumu. Betul-betul orang yang tertipu, orang yang kalian tipu. Betul-betul tertipu besar kalau orang ketipu oleh kalian. Waliman fazakum, fazabikum, fazabizahmil akhiyab. Kalaupun mendapati kalian, maka kalian layaknya tombak yang tumpul, tidak bisa diharapkan. Tidak ada keberaniannya, tidak ada perlawanannya. La ahrar indan nida, diajak perang kalian tidak maju. Wala ikhwan fiqa indan naja, kalian tidak memberi bantuan ketika itu dibutuhkan, diperlukan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Ali. Musibah orang-orang yang tertipu oleh kalian. Ini Ali bin Abi Thalib. Berikutnya anak beliau, sahabat yang mulia Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah ridai mereka berdua. Hasan dibaiat setelah Ali. Nah, tentunya Hasan mengambil pelajaran, paham bagaimana watak orang Kufah mengkhianati ayahnya Ali bin Abi Thalib. Beliau ambil hikmah dan pelajaran dari itu semua, sehingga Hasan radhiyallahu taala anhu tidak mau mendengar permintaan dan ajakan orang-orang Kufah untuk berperang. Kata Hasan kepada mereka, aku melihat Muawiyah radhiyallahu taala anhu jauh lebih baik daripada mereka, yang karenanya kemudian khilafah dilepas oleh Hasan ibn Ali, diserahkan kepada Muawiyah ibn Sufyan radhiyallahu an, yang kemudian itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun jamaah, tahun persatuan, karena dengannya terselamatkan nyawa, tidak lagi tertumpahkan darah, dan dipuji karenanya Hasan oleh Rasulullah SAW. Inna hada ibni sayyid wa sayuslihullahu bihi baina fi'atainil azimataini min ummati. Anakku ini pemimpin, dan karenanya Allah mendamaikan dua kelompok besar dari umatku. Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sempat terjadi, hampir terjadi peperangan dengan pasukan Syam, melihat besar dan kuatnya pasukan Syam, dari arah Syam, lari tunggang langgang ini orang-orang Kufah, Syiah Kufah. Mereka datangi Hasan bin Ali. Bahkan kemudian disebutkan oleh At-Tabari dalam tarikhnya, Hasan ketika itu duduk di semacam sajadah begitu, hambal, ditarik oleh mereka dengan kuatnya, diambil untuk kepentingan mereka sendiri, ditarik dengan paksa tanpa hormat kepada cucu Rasulullah SAW. Bahkan kemudian mereka lukai Hasan bin Ali. Lebih dari itu, salah satu tokoh Syiah Kufah bernama Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi punya rencana busuk untuk kemudian dia ikat Hasan bin Ali dan diserahkan kepada Muawiyah atau diserahkan kepada pasukannya agar kemudian dia punya jasa dan mendapat imbalan. Imbalan harta, tanah, atau kekuasaan. Padahal mereka yang menyuarakan dan mengajak Hasan untuk bersama mereka, anak Ali, cucu Rasul Zalla, kami akan bela, kami akan bersamamu. Keluar sifat khianatnya. Tidak menyerahkan Hasan bin Ali kepada pasukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Makanya Hasan cerdas. Sebelum itu semua terjadi, beliau turun dari khilafahnya dan memberikan semua itu kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini Hasan. Yang ketiga, Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu setelah Hasan. Begitu sama kisahnya. Mereka minta untuk Husain mendatangi mereka karena Husain di Madinah semula. Datanglah ke Kufah, kami akan bela, kami akan bersamamu, kami akan begini, begini, begini. Hasan semula, Husain maaf, radhiyallahu an, ragu, karena dia sudah tahu pengalaman. Ayahnya Ali diperlakukan demikian, dikhianati. Saudaranya Hasan dikhianati oleh mereka. Sekarang beliau, beliau ragu, tapi ada yang membisikkan ini itu. Sahabat yang ada, Ibnu Abbas, Ibnu Umar di masa itu, menasehatkan kepada beliau, jangan, jangan, jangan datangi mereka. Mereka pengkhianat, mereka dusta. Jangan kamu datangi Husain. Tapi Allah takdirkan itu yang terjadi. Husain berangkat mendatangi Kufah. Karena husnudzan dan berbaik sangka kepada mereka. Diutus tentunya sebelum beliau berangkat. Utusan beliau untuk melihat seperti apa kondisi mereka. Setelah dilihat banyak yang menyerukan itu, kurang lebih 12 ribu orang-orang Kufah, Husain radhiyallahu an mulai agak yakin tentang mereka. Hasil sampai kemudian mereka datangi. Sebelum kedatangan Husain, utusan Husain kepada mereka, Muslim ibn Aqil, masih sepupunya Husain bin Ali, sepupu beliau, Muslim bin Aqil, dikepung oleh Syiah Kufah. Bahkan mereka yang memberi jalan kepada pasukan Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad dari Umayyah, yang melawan mereka, memusuhi mereka. Dikepung, ditangkap ini Muslim bin Aqil. Bukan hanya itu, yang menjamu dan jadi tuan rumah bagi Muslim bin Aqil, utusan Husain, adalah Hanik bin Urwah al-Muradi, orang Kufah. Ditangkap oleh Ibnu Ziyad, dibunuh kedua-duanya. Orang Kufah diam, seribu bahasa, tidak ada pembelaan. Lah mana tadi teriak-teriak, katanya, kamu membela, kami siap. Lah kalau seandainya mereka jujur, benar, membela, kan gak akan terima. Ini utusan orang yang kita mau bela. Kita harus lindungi, kita harus lawan. Tapi gak ada. Dikhianati. Utusan Husain. Sampai ketika Husain pun datang. Radiyallahu ta'ala anhuma. Dicampakkan oleh mereka. Tidak ada pembelaan, tidak ada yang memperjuangkan dan melindungi nyawa dan darah beliau. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai Husain, dalam tarikh Tabari disebutkan, ketika dikepung oleh mereka, masih sempat Husain bagus memberi tiga tawaran, tiga opsi. Kata Husain, opsi pertama, beri aku jalan untuk aku pulang kembali ke Madinah di mana aku berasal. Alas aku enggak ingin Kufah, enggak ingin kekuasaan, enggak ingin khilafah. Enggak ingin kepemimpinan. Biarkan aku pulang ke Madinah ibadah di sana sudah, enggak perlu ini semua. Satu. Bagus. Atau kalau kalian enggak terima itu, opsi kedua. Beri aku jalan untuk mendatangi Yazid bin Muawiyah. Khalifah yang ada dari sisi Umayyah. Untuk aku baiat dia, aku berikan kekuasaan padanya. Sehingga aku bisa selamat. Nah, tidak ada caos, tidak ada pertumpahan darah. Temukan aku dengan Yazid, dan aku akan baiat kepadanya. Atau opsi ketiga, beri aku jalan untuk mendatangi titik-titik peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Untuk aku ribat di sana, ikut berjihad bersama kaum muslimin yang ada di sana. Salah satu dari tiga ini. Tapi Ibnu Ziyad tidak mau mendengarkan. Tetap bagaimanapun pula, yang ia maukan Husain menjadi tawanan baginya dan kemudian dia membunuhnya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Terbunuh beliau, sahabat yang mulia dan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali, Hasan, Husain, yang mereka eluh-eluhkan, yang mereka mengaku sebagai pembela dan ansar, penolong Ahlul Bait, yang karenanya mereka tadi sampai mengkafirkan orang yang mengingkari, yang menolak imam-imam ini, termasuk imamnya ini Ali, Hasan, Husain, yang tidak mengimani imam mereka kafir. Mereka sendiri bagaimana sikapnya? Dari awal sejarah mereka khianati. Hasan dicampakkan sedemikian rupa, ditarik hambal singgasana yang beliau duduki. Tidak ada adab, tidak ada hormat kepada Hasan cucu Rasul SAW. Bahkan mereka lukai, bahkan pikiran busuk muncul dari mereka untuk diikat kemudian dipasrahkan kepada pasukan Ibnu Ziyad agar gak dapat imbalan, agar dapat imbalan harta atau kekuasaan Mukhtar bin Abi Ubaid. Yang kemudian Mukhtar ini di kemudian hari mengaku sebagai Nabi yang diperangi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu pula yang mereka lakukan kepada Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Demikian pula sejarah mencatat pengkhianatan mereka di masa khilafah Harun Ar-Rasyid rahimahullah Abbasi. Pengkhianatan dari menterinya Ali ibnu Yaqtin. Padahal dihormati, dikasih jabatan, dikasih kedudukan menteri, jabatan besar, tinggi. Di kala itu Bahkan yang mengkisahkan ini orang Syiah sendiri, Ni'matullah al-Jazairi menyebutkan bahwa Ali ibn Yaqtin di karena ada satu dan lain hal oleh Khalifah Harun di penjara. Di dalam penjara dia melakukan makar dengan beberapa orang-orangnya. Tentunya ada sekian orang napi di penjara. Dirobohkan itu penjara sehingga mati banyak dari para napi muslim. Orang muslim cuma melakukan dosa, kejahatan ini itu, tapi dia muslim, terbunuh karenanya. Ali bin Yaqtin lari selamat. Kemudian dia tanyakan perkara itu kepada imamnya, karena dia telah membunuh. Kata imamnya, cukup kamu membayar dia tebusan dari kesalahan membunuh sekian banyak orang dengan seekor anak kambing. Itu pun kata imamnya, seekor anak kambing lebih mulia dari mereka yang kamu bunuh. Seekor anak kambing lebih mulia, lebih berharga, lebih afdol nilainya daripada nyawa sekian banyak orang yang kamu bunuh. Ini pengkhianatan yang dilakukan oleh Al-Wazir Ali ibn Yaqtin di masa Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Begitu pula yang kelima, pengkhianatan mereka di masa Daulah Fatimiyah di Mesir. Betapa banyaknya sunnah-sunnah yang mereka hapus dan mereka matikan dan mereka hidupkan sebagai gantinya ajaran-ajaran tasyayyu' dan rafidhah. Fatimiyin tentunya semula kecil, berkembang-berkembang sampai banyak penganutnya, banyak yang simpati dengan mereka, hingga punya kekuatan besar dan markas utamanya di Mesir sana. Di tahun itu mereka banyak melakukan kejahatan kepada umat Islam, di mana mereka memadamkan cahaya-cahaya Islam, cahaya-cahaya sunnah, dan mereka gantikan dengan ajaran-ajaran Syiah dan ajaran Rafidhah. Di masa itu tidak sedikit dari umat Islam dan ahlu sunnah yang terbunuh oleh kekuasaan mereka, seperti yang disebutkan dalam Nujumuz Zahirah di Akhbar Muluk Misr wal Qahirah di jilid 5 halaman 120. Nah, demikian pula Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan banyak catatan sejarah atas kejahatan mereka selama mereka berkuasa. Ini yang dikenal dengan daulah atau kekuasaan Fatimiyin. Bahkan mereka pula yang memberi jalan kepada pasukan Prancis untuk masuk ke Iskandaria yang waktu itu dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita tahu, umat Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh besar, rahimahullah, memerangi kolonial dan penjajahan barat yang membawa misionaris Nasraniyah. Pahlawan besar umat Islam, ma'ruf, dikenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Alhasil, singkat cerita, bahwa Iskandaria di Mesir sana termasuk benteng dan markas tentara dan pasukan Salahuddin rahimahullah, dengan khianat kaum Rafidah Syiah Fatimiyah ini, Allah Fatimiyah, yang asal muasalnya adalah Yahudi, hanya saja mengemas dirinya dengan nama Fatimiyah, seakan itu anak keturunan Fatimah, putri Rasulullah SAW, sehingga orang banyak tertipu oleh mereka. Alhasil, mereka yang memberi jalan, memberi kabar dan informasi intelijen kepada Perancis ketika itu, negara Perancis punya kekuatan cukup besar, kolonial Eropa yang memang sedang berperang dengan Salahuddin, memberi informasi di sini titik-titik kelemahannya, jumlah pasukannya sekian, di sini informasi-informasi penting, yang karenanya kemudian terjadi peperangan dan robohnya benteng Iskandaria dan direbut oleh orang-orang barat Eropa. Dan itu dengan saham atau kerjasama atau masukan banyak dari para Fatimiyin. Demikian pula di dalam tarikh tercatat kejahatan mereka di masa kekuasaan Koromitoh tahun 294 Hijriah, akhir-akhir abad ketiga Hijriah, yang mana mereka membunuh banyak dari umat Islam, terutama jamaah haji, karena mereka benci sekali dengan orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekah, Tawaf, Sa'i, dan Arafah, dan yang lain-lainnya. Mereka musuh sekali. Koromitoh ini dari Batiniyah Ismaili ya, di masa itu menguasai Bahrain, Amman, dan beberapa negeri-negeri di Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina dan sekitarnya. Al-Muhim, di tahun itu mereka menghadang kafilah-kafilah haji. Di masa itu ya, rombongan haji ya berjalan di gurun pasir. Mau kemana lagi? Belum ada pesawat, belum ada mobil. Ada rombongan berangkat dengan perbekalan yang mereka bawa secukupnya. Nah, makanya jangankan zaman itu, gak jauh dari masa kita, mungkin 100 tahun atau 200 tahun ke belakang, kalau orang-orang tua kita cerita ya, kakek-kakek kita, orang haji itu ibarat hidup mati sudah. Tangis-tangisan sudah ketika melepas orang mau haji. Karena zaman itu belum ada pesawat, yang ada kapal. Kapal pun kapal kayu, mungkin kapal ikan. Seadanya sudah. Oh, enggak ada pelampung, enggak ada ini di zaman itu. Laut mereka harus seberangi, begitu besarnya ombak. Entah mungkin akan terkena ombak, angin, bisa terguling, mati di tengah laut. Yang berangkat haji di tahun itu antara hidup mati sudah. Coba tanyakan kakek-kakek kita yang masih hidup. Kalau dia sempat haji, bagaimana ingat di zaman itu. Oh, ini bayangkan lebih jauh lagi. Nah, seringnya kaum Qoromita ini membegal, menghadang kafilah-kafilah haji di tengah jalan. Ya, tentunya mereka sadar yang haji ini, maka yang bawa persenjataan secukupnya. Jadi masa itu pedang atau tombak atau anak panah. Kalau-kalau mereka dihadang perampok atau semisalnya. Kejadian di tahun itu 312 Hijriah, dihadang mereka oleh Qoromithah dan terjadi peperangan dengan jamaah haji, kafilah, sekian kafilah. Perang yang begitu dahsyat, dan Qoromithah melihat gak bisa mereka teruskan, gak bisa dikalahkan ini, cukup kuat jamaah haji ini. Maka mereka berhenti menyuruhkan damai, damai, damai. Udah berhenti. Mereka tanya, kalian ini ada dari khalifah atau tidak? Dari pemimpin sana, penguasa. Kata mereka, enggak ada kami. Ini jamaah haji umat Islam, awam, mau haji. Enggak ada kepentingan lain kecuali kami haji. Bes. Kata mereka, oh ya maaf, kami salah kira, kami salah menduga. Silahkan teruskan saja perjalanan kalian. Maka ya mereka husnudzon, alhamdulillah. Sudah minta damai, sudah mengatakan ini. Diberi jalan. Jalan mereka dalam keadaan sudah tentunya lalai. Artinya senjata sudah pada diletakkan. Ini melanjutkan perjalanan. Begitu mereka lalai, dari belakang mereka diserang dan dibunuh semuanya. Jamaah haji. Orang-orang tidak berdosa. Gak ada salah, gak ada apa. Pengkhianatan Qoromithah. Bukan hanya itu, Qoromithah tercatat pula di dalam sejarah di mana mereka datangi Mekah dan mereka ambil Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, yang tentunya dicintai, dimuliakan oleh umat Islam, yang tawaf menciumnya. Alhasil itu mereka ambil dari Ka'bah dan mereka bawa lari, mereka keluarkan jauh, mereka buang jauh dari Makkah, dari Masjidil Haram, yang di kemudian hari dikembalikan oleh umat Islam ke tempatnya semula di Ka'bah. Mereka boikot Makkah, dikepung, sehingga jamaah haji tidak bisa makan, tidak bisa minum, kehausan, kelaparan. Walhasil, itu pengkhianatan Qoromithah kepada umat Islam, seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh. Makanya mereka meyakini seperti Al-Kashani Al-Husaini dalam Masabihul Jinan halaman 360, ia katakan Karbala afdol, tanah paling afdol di seluruh permukaan bumi ini. Karbala, Iran sana. Sementara umat Islam meyakini yang paling afdol adalah Mekah. Dan itu memang yang Rasulullah SAW sebutkan, salat di masjid hada tafdhulu salafi ghairihi bi alf salat illa masjid Ka'bah. Salat di masjidku ini Madinah, Masjid Nabawi, 1000 kali lebih afdal dari salat di selain masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dia 100.000 lebih afdal dari masjid-masjid yang lainnya. Dia paling afdal, negeri yang paling suci, paling mulia, yang hati umat Islam selalu ingin ke sana. Haji, umroh, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi mereka lah tempat yang paling suci, tempat yang paling mulia, Karbala. Karenanya mereka tega dan tanpa malu melakukan banyak kejahatan dan pengerusakan bahkan di Mekah. Mereka lakukan banyak kejahatan semenjak dahulu kala, Koromito, saudara-saudara mereka, dan kejahatan demi kejahatan yang sering mengakibatkan korban banyak dari jamaah haji. Mungkin masih ingat tahun, saya lupa tahun berapanya, sekitar tahun 90-an kalau nggak salah, 90 berapa begitu, tragedi terowongan Mina. Sekian jamaah haji Indonesia termasuk korbannya, sabotase, dan tertangkap pelakunya orang-orang Iran, orang-orang Syiah. Sekian nyawa merenggang, meninggal dunia. Semoga Allah merahmati mereka yang telah meninggal dunia. Korbannya salah satunya beberapa puluh, mungkin berapa ratus dari jamaah haji Indonesia, belum lagi negara-negara lain. Qatalahumullah. Kejahatan demi kejahatan. Karena bagi mereka ini negeri enggak ada kesuciannya. Ini tempat enggak ada kehormatannya. Enggak ada kemuliaannya, enggak seperti Karbala. Sehingga bagi mereka boleh dan bebas melakukan apapun yang mereka lakukan dari tindak kejahatan yang ada di dalamnya. Ini Koromitoh. Demikian pula pengkhianatan Buaihiyin. Buaih ini nisbat kepada salah satu tokoh mereka, Buaih dari negeri Dailam, Abu Syuja', yang juga mengaku cinta dan membela Ahlul Bait, cinta dan membela kepada imam-imam keturunan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian ia pun menampakkan dan melakukan pengkhianatan kepada banyak umat Islam. Demikian pula pengkhianatan Syiah Ibnul Alqami di masa akhir-akhir pemerintahan Abbasiyah, ketika Baghdad mereka serahkan kepada Mongol Tatar tahun 642 Hijriah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan itu dalam Bidayah wa Nihayah, begitu pula Imam At-Tabari dalam Tarikhul Umam, juga Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Ceritanya panjang, ringkas cerita, Ibnul Alqami ini layaknya orang yang tidak punya malu dan iman tidak ada padanya, bertakiyah tentunya, menampakkan diri sebagai orang baik kepada khalifah, sampai dia punya kedudukan wazir, menteri, dipercaya oleh khalifah. Sekian lama dia surat menyurat dengan Mongol, Tatar, kalau kita masih ingat Kublai Khan, Genghis Khan, jenderal-jenderalnya Tatar, Mongolia. Surat menyurat terus di antara dia dengan mereka, mengabari titik-titik kelemahan Baghdad di sini. Kapan dan bagaimana seperti ini, intelijen. Ya. Sampai kemudian ada perjanjian kesepakatan untuk Mongol masuk Baghdad. Padahal Baghdad cukup kuat waktu itu. Memang karena pengkhianatan orang-orang Syiah. Dia bisikkan kepada Khalifah Musta'sim Billah untuk mengeluarkan pasukan-pasukan khusus yang di sekitar Baghdad. Karena Baghdad ibu kota tentunya di masa itu. Dengan kelicikannya, di daerah sana, misalnya gampangannya begini, Baghdad itu Pangkal Pinang, begitu. Khalifah di sana, di pusat segalanya, dia katakan di Belinyu itu bahaya, banyak kasus ini, perlu pasukan tambahan, ini. Kirim sekian ribu pasukan ke sana, dikirim sekian pasukan, jaga di Belinyu, nanti kota lain misalnya mana, Mentok, nah. Di Mentok juga gini, banyak pemberontakan, perlu pasukan banyak, kirimkan sekian ribu dikirim, sehingga Baghdad kosong. Ada pasukan, tapi sedikit sekali, gak akan mampu mempertahankan Baghdad, dan itu yang dia inginkan. Ketika itu telah terjadi, kosong Baghdad, pasukan sudah pada banyak keluar jauh, dia kabarkan kepada Kublai Khan dan Tatar, untuk masuklah ke Baghdad di tanggal sekian hari ini. Masuk Tatar dan diporak-porandakan habis Baghdad, banjir darah, dibunuh semua umat Islam yang ada di Baghdad tanpa terkecuali, sehingga Ibnu Katsir menyebutkan Baghdad sungai-sungainya merah karena darah kaum muslimin. Yang selamat 1-2 orang, itu pun karena, maaf, sembunyi di dalam sapi tank. Ketakutan, tentara Mongol bengis, kejam luar biasa. Gak kenal ampun, gak punya rahmat. Dimutilasi, dibunuh korbannya bisa-bisa. Yang selamat 1-2 orang karena sempat masuk ke dalam, maaf, sapi tank. Dengan kotoran, ini najis. Jadi dia selamat, tidak terbunuh. Artinya dia sembunyi di dalam itu entah berapa hari. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, itu pun setelah dia keluar dalam keadaan mengenaskan tentunya. Banyak luka di dalam tubuhnya, banyak borok, banyak ini. Itu pun hanya beberapa gelintir orang yang bisa selamat. Lainnya, sudah jenazah. Bukan hanya itu, maktabah, kitab-kitab umat Islam dibakar dan dihancurkan oleh mereka. Sehingga banyak perpustakaan Islam hilang, manuskrip-manuskrip para ulama Islam hilang. Besar-besaran tragedi Baghdad di abad ke-7. Tatar, Mongol, memporak-porandakannya. Siapa yang memberi jalan? Syiah. Ibnul Alqami. Musuh di dalam selimut. Dia yang merencanakan, dia yang mengabari operasi intelijen kepada Tatar. Dia yang surat menyurat, dia yang dan seterusnya. Allah yang akan minta pertanggungjawaban dia di yaumul qiyamah kelak atas sekian nyawa umat Islam yang menjadi korban kejahatannya. Kalau Mongol, Tatar, memang mereka orang-orang kafir yang memang musuh kepada umat Islam. Wajarlah namanya orang kafir gitu, enggak heran kita. Tapi yang jadi keheranan ini, ngakunya Islam, ngakunya cinta dan membela Ahlul Bait, cinta kepada Ali dan anak keturunannya, cucu-cucu Rasul SAW. Seperti ini perilakunya kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW. Memang kalau melihat dasar akidah dan keyakinan mereka, enggak heran. Karena memang seperti tadi, Majlisi Al-Kulaini, Jazairi An-Nu'mani, menyatakan memang darah mereka halal. Nyawanya halal. Darahnya najis. Hartanya seperti kata Khomeini, boleh diambil dengan cara apapun. Terserah kamu, halal, boleh. Makanya mereka berani dan sudi tega melakukan kejahatan-kejahatan manusiawi yang tidak pernah dilakukan bahkan oleh orang Yahudi. Bahkan tidak pernah dilakukan oleh orang Nasrani. Padahal mereka benci, musuh kepada umat Islam. Tapi enggak sekeji ini perilakunya. Enggak sebejat ini kejahatannya. Nas'alullah al-afiyah wa salam. Ini sebagian. Dan karena waktu, kita sebutkan secara ringkasnya. Perinciannya mengerikan, merinding. Kalau kita membaca sejarah bagaimana perilaku mereka dalam pengkhianatan demi pengkhianatan. Kejahatan. Padahal nyawa di dalam Islam nilainya lebih tinggi dari Ka'bah. Ka'bah kan sakral. Mulia di hati kita umat Islam. Ketika Rasulullah SAW tawaf, beliau katakan kepada Ka'bah, ma atiyabaki, ma asyrafaki. Betapa indahnya kamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya kamu. Wala nafsun mu'min atyabu indallah minki, atau anfasu indallah minki. Tapi sungguh nyawa seorang muslim di sisi Allah lebih mulia darimu, dari Ka'bah. Kalau seandainya dibandingkan, kedua-duanya tentu kejelekan. Na'udzubillah, kita berlindung diri kepada Allah. Seandainya orang menghancurkan Ka'bah, dihancurkan, dibom atau dipukuli sampai hancur, tentu itu kejahatan dan maksiat, dan orang akan mencela dia, mengingkarinya. Dengan orang yang membunuh seorang muslim di sisi Allah, dosanya ini yang membunuh orang muslim lebih besar dari yang menghancurkan Ka'bah. Nyawa seorang muslim dihargai sangat tinggi oleh Islam. Dijaga, diagungkan sekali. Dimuliakan. Makanya sampai ada hukuman yang begitu tegas kepada orang yang membunuh. Karena Islam menjaga kehormatan seorang muslim. Dimuliakan sangat, dijunjung tinggi. Rasulullah SAW sebutkan, la yazalu rajul fi sa'atan min dinihi malam yusib daman harama. Seseorang itu masih dalam kelonggaran dalam agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Itu Islam. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah dengan tuntunan mulia dari Al-Quran. Tuntunan mulia, suci dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat mereka. Itu keyakinannya. Dasar akidahnya. Yang disebutkan oleh imam-imam dan tokoh-tokoh ulama mereka. Dalam kitab-kitab mereka. Kita tidak mengada-ngada. Kita nukil seperti yang disebutkan dalam referensi mereka. Itu pula yang menjadi amal perbuatan mereka. A'udzubillah. dikala Husain, di hari Husain terbunuh Asyura, pada 10 Muharram, mereka memperingati hari itu karena hari terbunuhnya Husain, padahal mereka sendiri yang mengakibatkan Husain terbunuh. Kadzabun, para pendusta. Anak keturunannya yang sekarang banyak di Iran, di Pakistan, di beberapa negeri, di beberapa daerah. Mereka rayakan hari itu, Asyura, dengan mereka melukai diri mereka. Dengan anggapan keyakinan mereka ini sebagai tebusan atas darah Husain. Karena Husain terbunuh, maka kami enggak rela, kami enggak ridho. Dilukai dirinya sendiri. Yang bawa pisau ya dipisau-pisaui wajahnya. Yang bawa parang diparangi kepalanya, ceprak-ceprak. Berdarah-darah mereka. Perempuan, laki, dia buka bajunya, kemudian dia luka-lukai dengan senjata-senjata tajam, besi atau apa yang dia bawa, sudah. Islam yang seperti ini, Allah dan Rasul ajarkan demikian. Atas kematian saja, Rasulullah SAW sebutkan, laisa minna man syaqqal juyub, wa darabal hudud, wa da'a bidawal jahiliyah. Bukan dari kami, bukan dari ajaranku, bukan dari golonganku, Rasulullah katakan, yang mengoyak-ngoyak pakaian, yang menampari pipi, dan teriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah ketika keluarganya mati. Karena sangat iba, karena sangat sedih, karena bela sungkawa, sebagian orang jahil. Begitu. Dia tampari pipinya, sambil teriak-teriak, histeris. Nah, atau dia mengoyak-ngoyak pakaiannya, dia tarik-tarik, dia robek-robek. Semakna dengan itu, para ulama sebutkan, kalau tubuhnya, ini rambutnya mungkin, kalau perempuan misalnya panjang dia, tarik-tarik rambutnya, dia gulung-gulung di bumi. Seperti dia enggak terima dengan takdir Allah, orang yang dia cintai ini meninggal. Rasulullah katakan itu bukan dari ajaranku. Bukan dari golonganku yang melakukan seperti itu. Menunjukkan itu perbuatan dosa besar, kabair. Itu hanya sebatas teriak-teriak histeris, mengoyak-ngoyak baju, atau pipinya ia tampar-tampar. Ini bukan sekedar demikian, senjata tajam ia lukakan pada tubuhnya. Sedih boleh, tapi sewajarnya Anda menangis, berlinang air mata, sedih perasaan karena ini yang dia cintai, ibunya, bapaknya. Enggak mengapa, Rasul pun menangis ketika anaknya meninggal dunia. Ketika beliau ditegur, beliau katakan air mata berlinang. Hati sedih, tapi kita tidak berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Beliau hanya katakan, wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ibrahim anak beliau, radhiyallahu an. Dengan perpisahan ini, kami sedih, wahai Ibrahim. Beliau menangis. Di sebatas itu, boleh. Manusiawi, siapa yang enggak sedih. Tapi kemudian melampaui batas, ini yang dilarang. Tadi, ngoyak-ngoyak baju, gulung-gulung di bumi, teriak-teriak. Apa yang kamu maukan? Itu takdir Allah, sudah keputusannya. Pasti dia meninggal di waktu itu. Dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Intinya bahwa ajaran-ajaran mereka besar bahayanya, besar penyimpangannya, kesesatan yang nyata, batil yang sangat bertentangan dengan tuntunan Islam, Quran dan Sunnah dari Rasul SAW, bukan dari Islam. Apa yang semacam ini akan dipaksakan untuk dikatakan itu ijtihad. Ijtihad semacam ini Bolehkah orang berijtihad layaknya hukum fikih? Berijtihad, ini halal, ini makruh, ini haram. Bolehkah berijtihad bahwa Quran, kitab suci itu enggak sempurna? Enggak sempurna. Ada kekurangan-kekurangan padanya, ada penambahan, ada perubahan. Ijtihad demikian. Pada Quranul Karim, kitab Allah yang Allah menjamin, menjaganya. Dikemanakan firman Allah tersebut? Ijtihad pada tempatnya. Ketika kemudian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, dikatakan sebagai pengkhianat, jelek, begini-begini. Istri Rasul sallallahu, istri Rasul kita, ibunda kita kaum mukminin yang harus kita hormati, kita muliakan. Ibu kita saja kita enggak terima ada orang mengata-ngatai. Ibu kita yang melahirkan kita. Kalau ada orang berani membicarakan kejelekan, ibumu begini-begini. Mungkin marah, mungkin orang menampar. Enggak terima, cemburu. Istri kita kalau dikatai orang, istrimu begini-begini. Enggak terima, kita marah besar. Ini ibu kaum mukminin, istri Rasulullah SAW yang Allah pilih sebagai pendamping Rasulnya, sebagai istri Rasulnya. Nah, dicela, dicaci maki habis oleh mereka. Di bulan Asyura mereka sebutkan bahwa termasuk dari ajaran mereka, kalau bulan Asyura tersebut, bahwasanya mereka datangkan, maaf, seekor anjing. Kemudian anjing itu mereka pukuli rame-rame. Mereka lempari batu, mereka pukuli dengan kayu atau apa adanya sudah. Benda keras. Dengan anggapan dan keyakinan mereka, ini Umar bin Khattab. Anjing ini. Gak cukup itu. Mereka datangkan anak domba yang masih kecil. Kemudian mereka cabuti bulu-bulunya, mereka siksa, mereka sakiti sampai mati. Dengan anggapan dan keyakinan anak domba ini Aisyah, istri Rasulullah SAW. Demikian disebutkan oleh Al-Mar'ashi dalam Ihqaqul Haq jilid 1, 337. Ajaran diajarkan oleh mereka. Dan ini kitab mereka dan itu referensi induk mereka dan itu ulama besar mereka, Al-Mar'ashi. Subhanallah, agama macam apa yang seperti ini? Ya, akhi haram menyiksa binatang, kalaupun itu anjing, najis kita tahu. Tapi enggak boleh kita menyakitinya. Bukankah kita pelajari di dalam sunnah, lihat bedanya, rahmatnya Islam. Seorang wanita penzina, suatu hari Rasulullah katakan melihat anjing menjilati tanah yang basah di sekeliling sumur karena haus luar biasa kepanasan anjing ini. Karena iba kasihan, wanita ini turun ke sumur ambil airnya, kemudian dia kasihkan ke anjing ini agar minum dengan puas. Diminum oleh anjing itu. Diampuni dosa wanita ini oleh Allah karena seekor anjing. Rahmatnya Islam, mulianya sunnah, walaupun itu kepada seekor binatang. Tapi lihat mereka barbarnya, pengisnya, kekejamannya bahkan kepada binatang pun tidak selamat dari kejahatan mereka. Al-Muhim, yang kita inginkan adalah nasihat dan peringatan agar kemudian kita lebih mawas diri dan berhati-hati dari penyimpangan dan kesesatan Syiah. Kita ingatkan diri kita, kita ingatkan keluarga dan orang-orang dekat kita agar terhindar dari jebakan dan jeratan-jeratan mereka, agar Allah SWT menghidupkan kita di atas Islam, di atas sunnah, dan kita pun dimatikan di atas itu, di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.